memandang orang beda dengan sebelah mata. Jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Itu kesombongan, tapi janganlah sombong pada sesama. Sama